Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liyo. Nelongso rasane sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem yen wis katun sambat kale sinte. Cintamu dikondol wong liya.